Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita membaca satu teks hadis panjang yang menceritakan tentang kisah tobatnya seorang sahabat Nabi Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, karena meninggalkan dan tidak ikut perang Tabuk tanpa alasan. Sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada beberapa orang yang ada, yang mengatakan, hal laqiya hadza ma'iya min ahadin, apakah ada seseorang yang mendapatkan hal semacam ini ma'iya bersamaku. Maka orang-orang mengatakan, betul ada, mendapatkan hal semacam ini bersamamu ada dua orang yang lain. Keduanya jujur berkata semisal yang kau katakan. Maka Nabi berkata kepada keduanya, sebagaimana yang Nabi katakan kepadamu. Kemudian Ka'ab bertanya, siapakah keduanya? Maka orang-orang mengatakan, dua orang yang melakukan hal yang sama dan serupa, dan keduanya adalah orang yang beriman, adalah Murarah bin Rabi' al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Maka mereka menceritakan padaku dua orang yang keduanya ini mengikuti perang Badar, yang mereka jadi uswah, jadi teladan dan temanku dalam kasus ini. Tidak berangkat perang Tabuk tanpa alasan. Qal hina dzakaruhuma li, ketika mereka menceritakan keduanya kepada aku, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang manusia untuk mengajak bicara, berbicara kepada kami. Ayuhat salasah, tiga orang ini, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Min baini man takhallafa anhu, hanya tiga orang ini saja yang Nabi hukum tidak boleh diajak bicara di antara sekian banyak orang yang tidak ikut perang Tabuk. Namun yang lain tidak ikut perang Tabuk, munafik. Ketika Nabi datang, mereka bikin alasan-alasan palsu dan bohong, dan Nabi, sudah sana, silahkan pergi. Semoga Allah memaafkanmu. Maka dari sekian banyak orang yang tidak ikut perang Tabuk, yang sebagian besar mereka adalah orang munafik, hanya tiga ini yang diberi hukuman boikot, tidak boleh diajak bicara. Maka di sini dalil disyariatkannya boikot, tidak mengajak bicara sebagai hukuman. Dan boikot semacam ini akan efektif sebagai hukuman sosial manakala dikoordinir oleh pimpinan yang ditaati. Maka ini satu Madinah, Nabi perintahkan jangan ada yang bicara. Semuanya pun tidak ada yang bicara, maka efektif. Jadi kalau pimpinan bilang jangan ajak bicara dia, namun pada banyak melanggar, ya jadinya tidak efektif juga. Kemudian Ka'ab menceritakan, fajtanabna annas, maka kami pun menjauhi manusia, kami pun tidak berani dekat-dekat dengan tetangga dan kawan. Atau beliau mengatakan, mereka pun berubah sikap kepada kami. Hatta tanak karat li fi nafsi al ardu, sampai aku merasa bumi ini sudah berubah. Bumi ini jadi bumi yang aneh. Tanah karat aneh, menurutku dalam perasaanku al ardu bumi. Famahiya bil ardi allati a'rifu, maka bumi dan tanah ini tidak lagi menjadi bumi yang aku kenal. Demikianlah keadaan kami, kami berada dalam keadaan semacam itu selama 50 hari 50 malam. Dan itu bukanlah waktu yang sebentar kalau dalam keadaan tersiksa semacam ini. Itu rasanya mungkin sudah bertahun-tahun. Adapun dua kawanku yaitu Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah, maka keduanya fastakana, keduanya merasa hina. Maka ada, maka mereka berdua cuma duduk di rumah, kerjaannya cuma nangis. Wa amma ana, adapun aku Ka'ab bin Malik, maka aku adalah yang paling muda di antara tiga orang. Wa ajladuhum, dan yang paling kuat, yang paling dablek lah bahasa Jawanya. Fakuntum, maka meskipun Nabi memberikan hukuman baikot untukku, maka aku tetap keluar rumah, aku ikut sholat di masjid bersama kaum muslimin, aku juga putar-putar jalan-jalan di pasar meskipun tidak ada seorang pun yang menyapa aku. Namun bandel aja, ke masjid, jalan-jalan ya jalan-jalan, meskipun tidak ada satupun yang menyapa aku. Bahkan aku pun mendatangi Rasulullah dan mengucapkan salam kepada beliau. Dablek saja. Wa fi majlisihi, sedangkan Nabi ada di tempat duduknya setelah beliau selesai sholat, dan aku berkata dalam hati, kira-kira Nabi menggerakkan dua bibirnya menjawab salamku atau tidak ya. Artinya Nabi menjawab salamku meskipun enggak terucap, cuma umi-umi saja. Suma usalli qariban minhu, setelah itu aku pun sholat di dekat Nabi, dan aku pun sambil mencuri-curi pandang. Wa usarikun nadar, maka jika aku memperhatikan sholatku, aku sholat dengan penuh perhatian, Nabi melirik melihatku. Namun jika aku menoleh ke arah Nabi, maka Nabi membuang mukanya dariku. Maka Ka'ab bin Malik mengucapkan salam kepada Nabi, dan Nabi pun tidak menjawabnya meskipun dengan gerakan bibir. Hatta tola dzalika alayya, dan itu terasa lama bagiku keadaan semacam itu. Aku mendapat terasa lama atau demikian lama jafatul muslimin, ketidaknyamanan yang diberikan oleh kaum muslimin kepada aku. Akhirnya setelah sekian lama, sekian waktu berjalan, aku berjalan sampai tasawartu jidara haitin, aku menaiki tembok satu kebun milik Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah adalah anak pamanku alias sepupuku, dan dia adalah orang yang paling aku sukai, kerabatku yang paling aku sukai. Tentu beliau lebih menyukai Nabi tentunya. Dari kerabat beliau atau dari selain Nabi, inilah yang paling dekat di hatiku. Maka aku pun ucapkan salam kepadanya, maka demi Allah sedikit pun dia tidak menjawab salamku. Taat kepada perintah Nabi, jangan ada yang majak bicara pada tiga orang ini. Sepupu sendiri ucapkan salam, tidak ada respon sama sekali. Maka aku katakan kepadanya, nekat saja ya, meskipun enggak, udah salam enggak dijawab. Kukatakan kepadanya, ya Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, unsituka billah, aku bersumpah demi nama Allah di hadapanmu, apakah engkau tahu, apakah engkau mengerti bahasanya aku adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Maka dia pun cuma diam saja, taat perintah Nabi. Kemudian kuulangi dan aku katakan sama, fana syattuh, aku bersumpah di hadapan Allah, tolong jawab, bukankah engkau ngerti aku adalah seorang yang cinta Allah dan Rasulnya? Demi Allah, tolong jawab. Yang ini hukum asalnya, jika seorang itu dimintai sesuatu dengan sumpah nama Allah, wajib untuk dipenuhi. Ketika ada seseorang yang meminta sesuatu kepada kita dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk memenuhi dalam rangka memuliakan nama Allah. Selama permintaannya bukan maksiat dan selama permintaannya tidak memberatkan dan menyulitkan kita. Maka ada seorang mengatakan, demi Allah, tolonglah mampir ke rumahku. Maka orang yang meskipun sejenak saja, bahkan 5 menit, maka orang yang mendapatkan kalimat semacam ini wajib dalam rangka memuliakan nama Allah, wajib untuk memenuhi permintaan orang tadi, kecuali jika permintaannya maksiat atau menyulitkan dan merepotkan diri kita. Kalau dia bersumpah demi Allah, tolong jadikan aku pacarmu, ini maka ya jangan diterima. Oh, maaf kalau itu kamu sumpah 100 kali juga enggak tak terima, karena isinya maksiat atau merepotkan kita. Ini kita sedang safar di satu tempat dan kita ada mau pulang, ada jadwal pesawat. Ini yang tidak memungkinkan kita untuk mampir, maka meskipun wallahi tolong singgahlah ke rumahku sebentar. Maka oh maaf ini, waduh, ya, jadwal pesawatnya enggak nyanda. Maka ya enggak salah jika tidak kita turuti. Dan jika kita tidak turuti, dia wajib bayar kafarah sumpah. Jika kita tidak menurutinya, maka dia wajib membayar kafarah sumpah. Fa nasyattuhu, maka aku memintanya dengan nama Allah, dengan bersumpah dengan nama Allah. Untuk kedua kalinya, fa sakata, maka dia cuma diam saja. Sepupuku cuma diam saja, tanpa ekspresi, senyum bala ini. Fa uttuhu, fa uttu, maka aku ulangi lagi untuk ketiga kalinya. Fa nasyattuhu, maka aku memintanya dengan bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, tolong jawab. Kau tahu tidak kalau aku adalah orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya? 3 kali tidak dijawab. Taat Nabi. Merasa ini maksiat. Menjawabnya adalah maksiat. Tadi kan wajib dituruti jika bukan maksiat. Kalau itu maksiat. Oh, Nabi larang bicara. Ya, maka ya. Ya, diam saja itu sikap yang benar. Akhirnya karena sampai 3 kali kasihan, akhirnya direspon dengan mengatakan, Allah wa Rasulullah a'lam, saya tidak tahu. Wallahu a'lam, apakah orang yang cinta Allah dan Rasulnya atau tidak, saya enggak ngerti. Maka ekspresiku fafadot aynaya, maka aku berlinangan air mata mendengar jawaban tersebut. Satu jawaban yang menyakitkan. Pinginnya dapat sedikit hiburan. Nah, pinginnya kan dapat sedikit hiburan. Ya, engkau sebenarnya aku tahu engkau adalah orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya. Ternyata, wallahu a'lam bisawab. Maka aku berlinangan air mata. Wa tawallaitu, kemudian aku pun balik kanan, aku pun berpaling sehingga kemudian aku loncat melewati tembok. Kemudian pulang. Fa baina ana amsi fi suqil Madinah, maka satu hari ketika aku lagi jalan-jalan di pasar kota Madinah. Idza nabatiyun minabati ahli Syam. Maka tiba-tiba ada seorang kafir dari penduduk Syam. Miman qadima bita'am, yang dia itu tiba di kota Madinah membawa bahan makanan yang dia jual di kota Madinah. Dan Syam ketika itu adalah daerah kekuasaan Romawi alias negara Nasrani. Maka di sini diceritakan bahwasanya ketika itu di masa Nabi, maka bahan makanan yaitu gandum itu diimpor oleh orang Madinah dari Syam, dari Suria, yang ketika itu adalah negara Nasrani. Maka di sini dalil hubungan dagang dengan orang Nasrani, dengan orang kafir, satu yang tidak masalah. Kemudian menggunakan dan mengkonsumsi produk orang kafir, pada dasarnya hukum asalnya tidak masalah. Nabi dan para sahabat makan gandum yang diimpor dari negeri Nasrani. Orang ini mengatakan, siapakah yang bisa menunjukiku, siapakah manakah yang disebut Ka'ab bin Malik. Maka mulailah orang-orang menunjuk ke arahku. Akhirnya orang tersebut datang menemuiku dan menyerahkan kepadaku kitaban, satu surat yang berasal dari Maliku Ghassan, Raja Ghassan. Maka ada satu kerajaan di Biladusyam, di Suriah, di zaman Nabi. Nama kerajaannya adalah Ghassan. Ghassan ini adalah negara satelitnya Romawi di Jazirah Arab. Maka dua negara besar ketika itu, Romawi dan Persia, masing-masing punya membuat yang mereka ini raja namun bukan raja. Dia raja namun dia tidak ada apa-apanya dengan Raja Romawi. Kalau Raja Romawi marah, dia juga cuma tertunduk hina saja. Maka kalau Romawi punya negara satelit di Suriah, di Biladusyam, di negeri Syam, kerajaannya namanya Ghassan. Kalau Persia punya, Persia itu posisinya Iran sekarang, punya negara satelit di daerah Irak, namanya kerajaan, raja-raja namanya Mungdir, sehingga terkadang disebut dengan Manadhirah. Ini adalah negara satelit, bukan kerajaan yang betul-betul kerajaan, namun kerajaan kecil yang tunduk dengan bosnya. Maka aku mendapatkan satu surat dari Raja Ghassan. Bahasa lainnya, dia perwakilan Romawi di Jazirah Arab yang untuk menjaga kepentingan politik dan ekonomi Romawi di Jazirah Arab. Wa kuntu katiban, dan aku adalah seorang yang bisa baca tulis. Maka aku baca surat tersebut, ternyata isinya, amma ba'du, sungguh telah sampai berita kepada kami bahasanya kawanmu yaitu Muhammad telah kurang ajar pada dirimu. Dan Allah, kata Raja Ghassan, Allah tidak akan menjadikanmu, tidaklah menciptakanmu untuk berada di tempat yang penuh dengan kehinaan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, falhaq bina, bergabunglah bersama kami. Bergabunglah bersama kami, nuwasika, kami akan membantu dan menolongmu. Dapat tawaran dari orang kafir. Dah, kamu di situ disia-siakan, enggak dijak bicara macam-macam, dah, kesini saja, tak kasih fasilitas macam-macam. Tentu ya ada konsekuensinya, bukan fasilitas gratisan. Tentu sudah tahu sama tahu ada kompensasinya. Bergabung dengan kami bukan yang secara fisik, dan juga secara akidah dan keimanan. Kami akan bantu dan tolong. Maka di sini akan terlihat keimanan, akan teruji keimanan. Maka jika orang itu bukan karena iman, ya tentu ini tawaran yang sangat menggiurkan. Tawaran duniawi yang sangat menggiurkan. Maka aku katakan dalam hati ketika aku membaca surat ini, wahadi aitum nal barak, dan ini adalah bencana. Surat ini adalah bencana untuk diriku. Maka aku pun bersengaja menuju satu tungku, kemudian aku bakar surat itu. Beliau tidak simpan, jangan-jangan kapan-kapan diperlukan. Nanti bisa untuk surat undangan ini loh, saya Anda undang. Namun beliau adalah benar-benar seorang sahabat Nabi, seorang yang beriman. Beliau ngerti nyimpan surat ini berbahaya. Setan datang kemudian bisik-bisiki, ngipas-ngipasi, sudah kesana saja, susah di tempat situ, bahaya. Maka begitu sekali baca langsung diputuskan harus saya bakar. Tidak perlu saya simpan, nanti jadi bukti undangan. Maka demikianlah hendaknya sikap orang terhadap sikap seorang muslim terhadap hal-hal yang membahayakan imannya. Ini bisa merusak imannya, bisa membahayakan imannya, boleh jadi buku, boleh jadi yang lain. Maka dibakar saja. Disimpan nanti tergoda. Nanti disimpan kemudian baca, kemudian tergoda, kemudian rusak iman. Maka itu lebih bahaya. Hatta idza madat, sampai akhirnya berlalulah 40 hari. Sudah pas 40 hari dari 50 hari yang nanti adalah total hukuman Nabi untuk kami. Wastalbatha al-wahyu, dan wahyu terasa lambat turun. Tidak kemudian langsung segera memberikan putusan tentang nasib Ka'ab bin Malik. Hukuman apa yang sepatasnya diberikan, ataukah sudah diterima tobatnya, apakah perlu dihukum. Idza tiba-tiba datanglah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi dan mengatakan, sang utusan datang menemui Ka'ab bin Malik dan mengatakan, sesungguhnya Rasulullah memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu. Yang kemarin masih selama 40 hari itu masih ditemani istri, masih di bahasa lainnya dah, masih disiapkan nasi, masih disiapkan dibuatkan teh sama istri dan seterusnya, meskipun istri tidak berbicara. Istrinya Ka'ab bin Malik gak ngomong sama Ka'ab bin Malik, ya cuma bikinkan teh sini nih minum, tapi gak pakai ini minum ya, cuma disodorkan. Namun gak ngomong karena semuanya dilarang bicara, sampai istrinya. Dan istrinya itu pun juga taat Nabi. Tidak ada yang berani bicara dengan kami. Cuma masih ya bantu-bantu, nyiapkan makanan dan seterusnya, nyucikan pakaian dan seterusnya. Nah ini ada perintah. Tinggalkan, jauhilah istrimu. Jangan satu rumah dengan dirimu. Maka aku bertanya, utalikuha, artinya aku diperintahkan untuk menceraikannya? Amma afal, atau apa yang harus aku lakukan? Maka sang utusan mengatakan, tidak, namun tinggal jauhilah istrimu, jangan kau dekati istrimu. Dan Nabi pun mengutus kepada dua kawanku utusan yang membawa pesan yang sama. Ketiganya Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah, semuanya dikirimi utusan oleh Nabi. Semua utusan mengatakan, jangan tinggalkan istrimu, jangan dekati istrimu, jangan satu rumah dengan istrimu. Fakultu limra'ati, maka akhirnya kukatakan kepada istriku, ilhaki bi ahliki, silakan pulang ke rumah keluargamu. Fakuni ingdahum, tetap engkau di sana sehingga Allah putuskan via hadal amr pada diriku, fiha dal amr, sehingga Allah putuskan, sehingga Allah memberikan keputusan tentang kasusku ini. Silakan pulang. Maka di sini kita jumpai kata-kata, pulanglah ke rumah keluargamu, ke rumah orang tuamu, dan ini maknanya bukan cerai, namun sekedar tinggal di rumah keluarganya. Maka ketika oleh karena itu para ulama fikih dari hadis ini, mereka mengatakan ada yang namanya talak kinayah, cerai dengan bahasa kiasan, semacam pulanglah ke rumah orang tuamu. Maka kalimat semacam ini adalah kalimat, apakah kalimat cerai ataukah bukan, tergantung niat suami ketika mengucapkannya. Jika niatnya pulanglah ke rumah orang tuamu, tengok sana, ya maka bukan cerai. Fajat imra'atu Hilal ibn Umayyah, namun istrinya Hilal ibn Umayyah setelah mendapatkan pesan dari Nabi untuk menjauhi suaminya, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, sunnya Hilal bin Umayyah syekhun da'i, ada laki-laki sudah tua sekali, tua bangka, kata. Ada laki-laki yang sudah tua bangka, sudah tua banget, laisalahu khadim, dan di rumah tidak ada budak yang bisa jadi pelayan, menyiapkan makan dan nyucikan pakaian dan seterusnya. Apakah engkau larang aku jika aku melayaninya? Maka Nabi mengatakan, lah, tidak. Walakin la yakrabannaka, akan tapi dia la yakrabannaki, akan tapi dia tidak boleh mendekatimu. Maksudnya dia tidak boleh menyetubuhimu. Faqalat, maka istri Hilal bin Umayyah mengatakan, inna wallahi ma bihi min harakah ila syai, demi Allah dia enggak bergerak sedikit pun, dalam tanda kutip ya, demi Allah dia sedikit pun itunya enggak bergerak, kata istri Hilal bin Umayyah. Artinya suaminya enggak punya birahi, sudah enggak punya nafsu karena sudah tuanya sudah tua kebangetan. Nah, atau demi Allah sedikit pun itu tidak bergerak, anunya tidak bergerak, wahai Nabi. Wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumi hadza. Dan demi Allah, kata istri Hilal bin Umayyah, kerjaan Hilal bin Umayyah sejak pertama kali dapat hukuman sampai hari ini setiap hari nangis. Luar biasa. Ini luar biasa. Nangis 40 hari 40 hari. Masih punya air mata sampai 40 hari itu luar biasa. Ngalah-ngalahi perempuan yang meratap gara-gara meninggalnya anaknya dan seterusnya. Tobat yang sangat luar biasa. Penyesalan dan tobat, takut dosa yang sangat luar biasa. 40 hari nangis setiap hari. Nangis setiap hari selama 40 hari. Ini kan kejadian sama hari ke 40, masuk ke ya, mau ke 41. Ini kata pengakuan dari istri Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah setiap hari kerjaannya nangis. Setiap hari nangis, enggak sempat itunya anunya bergerak, wena. Sibuk dengan nangisnya. Akhirnya Nabi pun mengizinkan istri Hilal bin Umayyah untuk tetap di rumah. Maka ada sini dalil keadaan istri para sahabat, di mana istri para sahabat itu melayani suaminya, menyiapkan, mengurusi urusan rumah tangga dan menyiapkan berbagai hal untuk keperluan suaminya, makannya, biasa kita nyucinya dan seterusnya. Maka sebagian keluargaku berkata kepadaku, seandainya kau minta izin kepada Rasulullah tentang istrimu, maka sungguh Nabi telah memberikan izin kepada istri Hilal bin Umayyah untuk tetap melayani suaminya. Mau sana minta izin sana, barangkali juga dapat, bisa dapat dispensasi. Maka aku katakan, aku tidak mau minta izin kepada Rasulullah tentang istriku, karena wa ma yudrini, dan aku tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Rasul jika aku memintakan izin kepadanya. Ya, kalau mendapatkan izin, kalau malah dapat marah, tambahan hukuman, malah susah. Wa ana rajulun syabun, dan aku adalah masih muda. Ya, enggak ada istri, saya juga bisa apa-apa sendiri. Dulu seperti masih bujangan juga masih bisa. Fala bisa bidzalika asolayalin. Maka demikianlah keadaannya, tanpa istri, tanpa, dan enggak ada orang yang diajak bicara. Suma kotak-kotak sendiri selama 10 hari lamanya. Fakamulalana khomsun, genap sudah 50 hari sejak Nabi melarang kami, melarang kaum muslimin untuk bicara pada kami. Maka sobaha khomsin, pagi hari, hari ke-50, aku salat subuh di atas loteng rumahku. Maka lama-lama Ka'ab bin Malik ini enggak kuat. Kemarin tadi diceritakan, di awal-awal beliau masih ndablek saja pergi ke masjid salat jamaah. Lama-lama enggak kuat. Tidak ada satupun yang negur, tidak ada satupun yang ngejak senyum. Akhirnya beliau sholat di rumah. Maka pagi hari setelah genap 50 hari 50 malam, ketika itu beliau sholat subuh di atas loteng rumahnya. Maka pada saat aku duduk dalam kondisi yang Allah ceritakan tentang kami, itu Allah ceritakan di surat At-Taubah, kondisinya adalah merasa hati terasa sempit, lingkungan terasa aneh, hati terasa sesak karena suasana yang sangat-sangat berat. Qad daqat 'alayya nafsi wa daqat 'alal ardu bima rahubat. Itu Allah katakan, sungguh sempit hatiku, demikian juga bumi yang luas, bima rahubat yang luas, dohkot rasa sempit. Maka aku tiba-tiba aku mendengar suara orang yang berteriak, yang orang tersebut aufa, aufa maknanya sa'ida, yang dia itu naik di atas satu gunung atau satu bukit lah yang disebut dengan bukit Salak. Dia berkata dengan suara yang keras, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Baru mengatakan bergembiralah, aku sudah langsung tersungkur sujud syukur. Cuma dikatakan wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Atau gembiranya apa pokoknya. Begitu mendengar bergembiralah, maka Ka'ab bin Malik langsung sujud syukur. Dan aku sadar, qad ja'a farajun, telah datang sesuatu yang membahagiakan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana, mengumumkan pada manusia, pada para sahabat, bi taubatillahi azza wajal, kalau Allah menerima tobat kami. Allah umumkan atau Nabi umumkan setelah beliau selesai salat subuh. Maka jamaah salat subuh itu kemudian langsung pada memencar, bubar, berlomba siapa yang paling segera memberikan kabar gembira kepada kami bertiga. Ada satu kabar gembira. Maka gimana, lihat semangat sahabat, ingin melihat temannya bahagia, temannya gembira. Begitu habis subuh diumumkan, jamaah langsung bubar. Dan mereka berebut menjadi orang yang pertama kali menjadi penyampai kabar gembira untuk tiga orang yang diboikot selama 50 hari 50 malam. Fadhaban nasu basyirunana, fadha kibala sahibaya mubasyirun. Maka banyak orang yang datang memberikan kabar gembira untuk dua kawanku. Sedangkan orang yang memberikan kabar gembira kepadaku, ada yang raqada rajulun ilayya farosan, ada yang memacu kudanya menuju rumahku. Yang satu tidak punya kuda, wasa'asain, ada yang lari kencang. Ada yang cari kuda, kemudian memacu kudanya ke rumah Ka'ab. Ada yang tidak punya kuda, namun pengen yang menjadi pertama kali. Enggak, kemudian, oh, sudah ada yang berangkat, ya saya tak, sudah sajalah. Lihat semangat sahabat untuk pengen melihat kawannya gembira. Ini yang merasa tidak punya kuda, dan wah, sudah ada yang bawa kuda, adalah saya tak balik ke masjid. Maka wasa'asain, dan ada yang berlari. Wasa'asain min aslam, dari suku aslam, ada yang berlari kibali ke arah rumah. Dan ada orang yang ketiga, aufa alal jabal, naik ke bukit. Maka ada tiga orang yang mau ngasih kabar gembira pada Ka'ab bin Malik. Ada yang nyari kuda, ada yang merasa pembalap, lari. Ada yang, waduh, saya lari juga enggak jago, kuda enggak punya. Udahlah, situ rumahnya Ka'ab dekat di balik bukit. Orang semuter ke sana. Kalau mau ke rumahnya Ka'ab, ya saya tak naik bukitnya saja. Tak teriakin dari atas bukit. Dan yang ketiga inilah pemenangnya. Dan yang ketiga ini yang pemenangnya. Yang muter itu belum sampai. Ini yang naik ke bukit sudah langsung suaranya sampai. Modal suara keras sama naik ke bukit. Wakana saut asra minal faras. Dan suara itu jauh lebih cepat daripada kuda. Ini suara itu siapa? Yang naik ke atas bukit. Maka yang naik ke atas bukit itu, dia naik ke atas bukit sekedar untuk jadi orang yang pertama. Setelah dia teriak, hei Ka'ab bin Malik gembira, dan dia telah, dia yakin suaranya sampai, dia turun kemudian pergi ke rumahnya Ka'ab bin Malik. Dia cuma naik itu tujuan untuk supaya jadi orang yang pertama berbuat baik. Nomor satu, jadi sang juara dalam berbuat baik, membuat gembira seorang muslim. Maka di sini dalil di antara amal soleh, amal kebajikan yang patut seorang itu berlomba di dalamnya adalah membahagiakan seorang muslim, membuat gembira seorang muslim. Tentu dengan hal-hal yang itu tidak melanggar syariat. Maka falamma ja'ani, maka tatkala datang ke rumahku orang yang aku dengar suaranya yang memberikan kabar gembira kepadaku, maka sebagai wujud terima kasih karena dia adalah orang yang pertama kali membuat aku gembira, aku lepas bajuku. Aku lepas dua bajuku, dua kainku, kain atasan dan bawahan. Dua-duanya aku berikan kepadanya, bibi syaratihi, karena sebab dia memberikan kabar gembira kepada aku. Padahal demi Allah aku tidak punya kain selain dua kain lembut. Wallahi ma'amliku khairahuma yawma idzin, padahal hari itu aku tidak punya kain kecuali itu. Cuma dua potong kain tadi yang melekat di badan. Namun karena demikian gembira, sudahlah tidak apa-apa ini, di, mungkin dikasihkan dari balik pintu ini untukmu. Dan ya, Ka'ab bin Malik tidak punya pakaian apa-apa. Mungkin itu cuma satu-satunya yang ada yang melekat di badan itu yang dimiliki, dikasihkan berarti ya sudah telanjang jadinya. Maka di sini dalil satu hal yang baik memberikan hadiah kepada orang yang menjadi sebab kita gembira dan bahagia. Akhirnya wasta'artu tsaubain, aku cari pinjaman dua kain, pinjaman baju dan celana lah bahasa kita, pada tetangga. Maka pinjamnya pada tetangga, enggak tahu caranya lewat jendela atau apa. Pinjam baju atau bagaimana gitu. Karena kehabisan dalam keadaan telanjang, wong bajunya sudah diserahkan. Dia cari pinjaman dengan tetangganya. Pinjami aku baju. Falabistu huma, kemudian aku pakai. Kemudian aku berangkat. Utamimu, aku menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika aku sampai ke masjid, apa yang terjadi? Ya talaqani annasu faujan faujan. Satu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Manusia menyambutku gelombang demi gelombang. Wah, satu rombongan datang, wah, nyambut, memeluk. Habis itu mundur, masih datang lagi orang lagi. Faujan-faujan. Satu rombong, satu gelombang demi satu gelombang, semuanya yuhani unani memberikan ucapan selamat kepada aku. Selamat, Allah telah terima tobatmu. Bitoba mengucapkan selamat pada aku karena Allah menerima tobat tobatku, dan mereka semua berkata kepadaku, litahanka tabatullah alaik, gembiralah engkau, Allah menerima tobatmu. Hatta takhaltul masjid, itu belum sampai masjid ternyata. Itu baru sampai halaman masjid. Jadi itu di halaman masjid orang sudah keluar ke api malik datang. Akhirnya setelah melewati berbagai gelombang manusia tadi, takhaltul masjid, tibalah aku ke masjid. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rabbil alamin.